إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Pada bab yang ke-44, Tauqirul Ulama wal Kibar wa Ahlil Fadl, memuliakan, menghormati orang-orang yang berilmu, para ulama. Demikian pula menghormati, memuliakan orang-orang yang lebih tua usianya dibandingkan kita, dan juga memuliakan dan menghormati orang-orang yang memiliki keutamaan. 6. Itulah judul yang diketengahkan oleh muallif rahimahullahu taala. Kita telah bahas dalil dari Al-Quran yang diketengahkan oleh beliau, Az-Zumar ayat yang ke-9. Dan kita pun juga sudah bahas hadis yang beliau ketengahkan, hadis yang pertama, tepatnya pada urutan ke-348 dari Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu anhu. 6. Yang menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qira'ati sawa' فأعلمهم بالسنة وإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته ala takrimatihi illa biiznih. رواه مسلم رحمه الله تعالى. Maknanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah imamah, ditunjuknya sebagai imam, yang mana imam itu adalah suatu kaum yang dijadikan sebagai pimpinan. Maka kata beliau, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah, adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Ini kriteria yang pertama. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an, kalau ternyata di antara sekian yang ada itu dari sisi al-qira'ah, bacaan Al-Qur'annya, hafalannya itu sawa, sama, fa'a'lamuhum bisunnah, maka lihat di antara mereka kriteria berikutnya, a'lamuhum bisunnah, yang paling tahu terhadap sunnah Nabi. Fa'in kanu fis sunnati sawa, kalau sudah dilihat dari yang ada, dari sisi hafalan Al-Qur'annya, dari sisi sunnahnya pun juga sama, fa'aqdamuhum hijrah, maka siapa dulu di antara mereka yang lebih awal melakukan hijrah. Fa'in kanu fil hijrati sawa, kalau ternyata dari sisi hijrahnya pun juga sama, fa'aqdamuhum sinna, maka didahulukan mana yang lebih tua usianya. Dari sini sangatlah erat kaitannya hadis ini dengan judul yang diketengahkan oleh muallif, yaitu Al-Imam Nawawi rahimahullah, memuliakan orang yang berilmu, memuliakan orang yang lebih tua usianya, memuliakan pula orang-orang yang memiliki keutamaan. Maka di situ adanya jenjang, urutan, siapa yang layak didahulukan. Naam. Wala ya'ummanna ar-rajulur rajula fi sultanih, dan kata beliau tidak diperbolehkan bagi seseorang menjadi imam seseorang yang lain, fi sultanih, dalam wilayah kekuasaan orang tersebut. Naam. Sultan maknanya adalah tempat kekuasaan, atau sultan adalah tempat yang khusus baginya, sehingga tidak boleh kemudian asal nyerobot, nam, atau nyelonong ketika wilayah itu bukan wilayah kekuasaannya, sehingga kemudian maju, merasa percaya diri dan sebagainya. Maka Nabi mengingatkan bahwa sama sekali tidaklah boleh seseorang menjadi imam seseorang yang lain dalam wilayah kekuasaannya, dalam kekuasaan orang tadi, yang nanti di akhir disebutkan illa biiznih, melainkan jika sudah diizinkan. Naam, hakadha aturan di dalam masalah imam. Kemudian kata beliau, wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biiznih, dan juga tidak diperbolehkan ketika di dalam rumahnya duduk di atas tempat pribadinya kecuali dengan izinnya. Seorang tamu duduk menduduki tempat duduk yang biasa ditempati oleh ahlul bait, oleh pemilik rumah tersebut. Naam. Illa bi'idznih, melainkan dengan izinnya. Semua ini tadi adalah adab yang mulia yang diajarkan oleh Islam, yang telah dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar masing-masing mengetahui aturannya. Semua melalui prosedur yang sudah ditata di dalam agama yang mulia ini. Maka terkait dengan masalah imam, kita tambahkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Naam. Bahwa tidaklah boleh seseorang yang sudah memiliki persyaratan sebagai imam untuk kemudian dengan itu menjadi imam di wilayah yang lain kecuali dengan izinnya. Sebagaimana tadi telah disebutkan. Maka walaupun dia adalah orang yang afdol, orang yang mungkin dari sisi bacaan dan mengerti tentang Al-Quran, mengerti terhadap sunnah, tapi dia berada di wilayah lain, di wilayah tempat kekuasaan yang lain, maka tetap tidaklah boleh untuk dikedepankan kecuali dengan izin. Maka di sana perlu diperhatikan yang pertama, imam al-masjid ar-ratib. Di suatu masjid yang di sana sudah ada imam rawatibnya. Nah, kalau memang imam rawatib tadi memang layak sebagai imam, maka tidaklah boleh dia untuk maju. Walaupun dia orang yang memiliki keutamaan, melainkan dengan izin imam rawatib tersebut. Ini yang pertama, imam masjid, imam rawatib. Yang kedua adalah sahibul bait. Apa yang kita bisa petik melalui hadis tadi, tentunya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ambil dari hadis yang paling tampak adalah hadis yang bersama kita, yaitu sahibul bait, pemilik rumah. Jikalau memang pemilik rumah tadi layak untuk menjadi imam, maka tidak diperkenankan oleh bagi seseorang pun untuk menjadi imam di rumahnya yang bukan rumahnya illa bi'idznih, kecuali dengan izinnya. Yang ketiga adalah as-sultan. Baik dia sebagai sultan, penguasa negara atau yang mewakilinya, maka tidaklah boleh seseorang untuk maju kecuali dengan izinnya. Jikalau memang dia layak sebagai imamah, sebagai pimpinan. Itulah tiga kriteria tadi. Saya ulang, yang pertama imam rawatib. Imam masjid, imam rawatib. Yang kedua adalah sahibul bait, pemilik rumah. Dan yang ketiga adalah sultan. Itulah hadis pertama dari bab ke-44. Selesailah penjelasannya. Kita lanjutkan pada hadis yang kedua. Hadis ke-349 masih dari jalan Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Badri al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsah manakibana fi shalat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa untuk yamsah. Yamsah maknanya mengusap. Manakibana. Manakib yakni pundak. Manakibana, pundak-pundak kami. Biasa beliau mengusap pundak para sahabat tatkala mengatur saf barisan salat. Nah, beliau pegang, beliau luruskan satu persatu dari para sahabat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsah apa? Manakibana fis salat. Wa yaqul, dan beliau menyatakan istau wa la takhtalifu. Istau, luruskan oleh kalian saf-saf kalian. Istau wa la takhtalifu, dan jangan kalian tercerai-berai. Artinya dengan sebab kalian enggan untuk meluruskan saf, maka akan menyeret kalian tercerai-berai. Nah, walaupun secara zahir yang tampak tidak tercerai-berai, tetapi hati kalian tercerai-berai karena kalian enggan untuk diluruskan, dirapatkan saf-saf kalian. Menunjukkan dari sini bahwa ada keterkaitannya yang zahir itu dengan apa yang ada di dalam batin. Akan tampak. Atau apa yang tampak di dalam batin itu berpengaruh kepada apa yang di dalam zahir. Ketika hatinya enggan, maka zahirnya pun akan terpengaruh. Batinnya enggan, maka zahirnya pun akan terbawa untuk enggan atau berat untuk meluruskan dengan saudaranya yang ada di samping kanan maupun kirinya. Nah, semua kembalinya kemana? Al-qalb, yani hati. Yang mana hati itu diibaratkan sebagai rajanya. Anggota tubuh ini ibaratnya satu kerajaan, maka pimpinannya adalah al-qalb, hati. Ketika hati itu baik, maka akan baiklah seluruh anggota tubuhnya. Sebaliknya ketika hati itu rusak, nah maka akan rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Dialah yang mengemudikan, mengendalikan. Kamu berbuat baik ini, kamu berbuat baik ini. Kamu jangan berbuat itu, jangan kamu berbuat itu. Tinggalkan, jauhkan. Atau kemudian sebaliknya, perbuatlah kamu seperti ini dan sebagainya. Sehingga ketika anggota tubuh telah mendapatkan betikan dari qalb, hati tadi, maka dia tinggal menjalankannya sebagai pelaksana. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala hati kita diluruskan selalu oleh Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, maka tetapkan, kokohkan hati kami di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Kembali kepada apa yang dikatakan oleh Nabi, istau wala takhtalifu. Fatakhtalifa qulubukum. Nabi sudah mengingatkan, jangan kalian tercerai-berai. Fatakhtalifa qulubukum, niscaya akan tercerai-berai pula hati-hati kalian. Liyalini minkum, hendaklah yang dekat denganku, beliau sebagai imam, hendaklah yang dekat denganku, minkum, diantara kalian adalah ulul ahlami wan nuha. Ulul ahlam adalah orang-orang yang sudah balig. Ulul ahlam. Wannuha. Annuha adalah yang memiliki akal sehat, yang sudah dewasa. Kata Nabi, liyalini minkum ulul ahlami wannuha. Hendaklah yang dekat posisinya denganku adalah yang berada di belakangku adalah orang dewasa yang berakal sehat atau berakal cerdas. Thumma alladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang di bawah mereka, kemudian pula orang-orang yang ada di bawah mereka. Naam. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Menunjukkan tentang tatanan di dalam salat berjamaah, siapa yang layak untuk berada di posisi di belakang imam secara langsung. Yang salah satu tujuannya ketika imam itu akan mundur atau batal, maka di belakangnya layak untuk menggantikan. Nah, siapa yang berada di belakang imam? Ulul ahlami wan nuha. Thumma alladzina yalunahum. Berikutnya hadis yang ketiga, ke-350. Melalui jalan Abdullah ibn Mas'ud. Kalau hadis dua hadis sebelumnya dari Abu Mas'ud, kunyah Abu Mas'ud, ya, yakni Uqbah ibn Amr al-Badri tadi, sedangkan hadis yang bersama kita adalah Abdullah ibn Mas'ud. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyalini minkum. Bertemu lagi dengan lafaz itu terulang dari jalan yang berbeda, liyalini minkum, hendaklah yang dekat denganku, minkum, di antara kalian, ulul ahlami wan nuha, adalah orang-orang yang dewasa, orang-orang yang berakal cerdas. 6. Thummalladzina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, thalathan, tiga kali beliau ulang seperti itu. Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, thummalladzina yalunahum. Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, thummalladzina yalunahum. Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, thummalladzina yalunahum. Wa iyyakum wa haisyatil aswaq. Beliau mengingatkan dan jauhi oleh kalian, iyyakum, hati-hati, atau jauhi oleh kalian, wahaisyat, atau dalam cetakan yang lain disebutkan wahaisyat al-aswaq. Wahaisyat artinya berdesak-desakan, al-aswaq di pasar-pasar. Iyyakum, jauhi oleh kalian tata cara seperti itu. Tata cara seperti layaknya orang yang berdesak-desakan di pasar-pasar. Nah, jangan kalian lakukan seperti itu. Demikian diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar tertata kehidupan seorang muslim berawal di dalam melakukan salat secara berjamaah, dan mereka lakukan ini di masjid-masjid Allah agar terjaga adabnya. Jangan sampai mereka samakan ini di luar, apalagi di pasar-pasar. Asal lewat kemudian masuk, tidak memperdulikan yang lainnya. Jangan kalian seperti itu, kata beliau. Beliau mengingatkan, iyyakum wahai syatil aswaq. Kalian sedang melakukan ibadah, akan melakukan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka aturan di dalam melakukan, merapikan saf-saf di dalam barisan salat, janganlah seperti layaknya orang yang berdesak-desakan di pasar-pasar. Berikutnya hadis keempat, 351 dari Abu Yahya. Waqila Abi Muhammad Sahal bin Abi Hasmah. Abu Muhammad Sahal bin Abi Hasmah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abu Muhammad tadi yang namanya Sahal bin Abi Hasmah, intalaqa Abdullah bin Sahal wa Muhaysah ibnu Mas'ud ila Khaybar. Kedua sahabat tadi sedang pergi, sedang berangkat. Siapa kedua sahabat tadi? Abdullah bin Sahal dan Muhaysah bin Mas'ud. Kemana mereka pergi? Ila Khaybar, kepada suatu tempat yang namanya Khaybar. Wahia yauma idzin sulhun, yang ketika itu dalam kondisi damai, dalam kondisi aman. Fatafarraqa, maka keduanya pun berpisah. Fa'ata Muhaysah ila Abdullah ibn Sahal, maka datanglah Muhaysah bin Mas'ud tadi menemui Abdullah ibn Sahal setelah tadinya berpisah keduanya. Wa huwa yatashahhat fi damih qatilan, didapati tiba-tiba dia telah terbunuh. Nam, dia dalam keadaan terbunuh dan juga dalam kondisi berlumuran darah. Fadafanahu, maka kemudian dimakamkan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma qadimal Madinah, maka kemudian berangkatlah menuju Madinah. Fantalaqa Abdurrahman bin Sahal, maka bertemu dengan saudaranya, saudara dari Abdullah bin Sahal, yakni Abdurrahman bin Sahal. Wa Muhaysah wa Huwayyisah, bertemulah dengan mereka, yang keduanya adalah putra dari Mas'ud. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka segera menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhahab Abdurrahman yatakallam, maka di saat itu mulailah Abdurrahman, yakni maksudnya Abdurrahman bin Sahal, membuka pembicaraannya. Faqala, maka beliau mengingatkan, kabbir, kabbir. Enam, artinya agar yang angkat bicara itu adalah yang paling tua umurnya. Dari kata kabbaro yukabbir, kabbaro. Enam, yang besar, yang paling besar. Karena fi'il amr, kata perintah, jadilah kabbir, kabbir. Hendaklah didahulukan yang lebih tua usianya, hendaklah yang didahulukan yang lebih tua usianya. Berdasar dari isyarat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini untuk memuliakan orang yang lebih tua usianya. Sementara Abdurrahman bin Sahal mungkin yang lebih muda atau lebih muda usianya di antara yang hadir. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada yang lebih tua dulu berbicara, barulah setelahnya. Wa huwa ahdatsul qaum. Wa huwa ahdatsul qaum. Ketika itu Abdurrahman adalah anggota rombongan yang paling muda. ahdathul qaum, dimaknakan dengan ahdath yang paling muda, al-qaum, dari kaum atau rombongan. Abdurrahman bin Sahal berdasarkan kisah di sini adalah ahdathul qaum, yang paling muda di antara rombongan tersebut. Fasakata, maka kemudian diamlah Abdurrahman menerima bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasatakallam, fatakallama, maka kemudian keduanya pun berbicara. Muhayyisah dan Huwayyisah memulai berbicara. Faqala atahlifuna wa tahtahiquna qatilakum, beranikah, kata Nabi, kalian semua bersumpah, kemudian berhak menerima diat, menerima denda untuk orang yang mati tersebut. 6. Wa dzakara tamam al-hadits, kemudian disebutkan dalam riwayat ini kelengkapan hadits, kelanjutannya. Hadits ini muttafaqun alaih. Yang tampak, yang bisa kita ambil manfaat dari kisah tersebut adalah pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Gabbir, gabbir." Hendaklah yang angkat bicara adalah orang yang paling tua usianya. Persilahkan bagi dia untuk lebih dahulu berbicara, kemudian jika tidak, maka barulah yang lebih muda darinya. Hadith yang kelima. Hadith ke-352. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajma' bainar rajulain. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan, bainar rajulain, di antara dua orang, min qatla Uhud, dari korban perang Uhud, yakni fil qabr, terkait di saat memakamkannya. 6. Di antara korban dari perang Uhud sekian banyak, maka beliau kumpulkan dua orang laki-laki, 6, dari sisi pemakamannya. Bukan ya? 6. Thumma yaqul, ketika beliau akan kumpulkan keduanya, ayyuhuma aktsar akhzan lil Qur'an, mana di antara keduanya ini yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Qur'an? Menunjukkan sebagaimana bab yang diketengahkan oleh muallif rahimahullah memuliakan terhadap mereka yang memiliki keutamaan. 6. Orang yang memiliki kefahaman atau hafalan yang lebih di antara yang lain terhadap Al-Quran, maka dia layak untuk dimuliakan. Di antara sekian hadis adalah hadis yang bersama kita, ayyuhuma akthar akhdhan lil Quran. Nah, beliau tanya, mana di antara dua ini yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Fa idza ushira lahu ila ahadihima qaddamahu fil hald fil lahdi. Ketika ada yang bilang kepada beliau, yang si fulan ya Rasulullah yang paling banyak hafalannya, yang saya ketahui semasa hidupnya. Nah, qaddamahu fil lahdi, maka beliau dahulukan di ketika memasukkannya ke dalam liang lahat. 6. Sudah kita dapatkan sekian bukti sebagaimana judul di atas, memuliakan orang-orang yang berilmu, memuliakan orang-orang yang sudah lanjut usia, memuliakan orang-orang yang memiliki keutamaan. Berikutnya hadits ke-6 Hadis ke-353 dari Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan, arani fil manam atasawwaku bisiwakin, aku bermimpi bahwa aku bersiwak, bisiwakin, dengan sebatang kayu siwak. Kejadian ini apa? Di saat beliau mimpi. Faja'ani rajulan, maka datanglah kepadaku dua orang laki-laki. Ahaduhuma akbar minal akhar, tentunya salah satu dari keduanya lebih tua dari yang lainnya. Fanawaltus siwak al-aswar, maka aku berikan siwak kepada yang muda. Nah, faqilali, maka ada yang menyampaikan kepadaku, tiba-tiba ada seruan kepadaku, gabbir. Nah, dahulukan yang lebih tua usianya. Pada fa'tuhu ilal akbar minhuma, maka kemudian aku sodorkan siwak itu kepada yang lebih tua di antara keduanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Al-Imam Bukhari secara ta'liq, menunjukkan dengan jelas memuliakan al-kibar, orang-orang yang sudah lebih tua umurnya dari kita. Hadis berikutnya yang ketujuh, hadis ke-354. An Nabi Musa radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala ikram الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقصد. حديث yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, yang kedudukannya adalah hasan. Kata Nabi, inna min ijlalillahi ta'ala, sesungguhnya termasuk bentuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah ikrama dhisyaibah al-muslim, memuliakan orang yang sudah tua muslim, orang muslim yang sudah tua umurnya. Kemudian juga termasuk mengagungkan Allah Jalla wa'ala adalah hamil al-Quran ghairil ghali fih wal jafi anhu, orang yang pandai terhadap Al-Quran, orang yang mengemban terhadap Al-Quran, tidaklah berlebih-lebihan dan tidak pula mengabaikannya. Di sini menunjukkan orang yang enam memuliakan terhadap Al-Quran, demikian pula adalah mereka yang selalu menjaga terhadap Al-Quran. Nah, la ifrat wa la tafrit. Enam, maka dia termasuk orang layak, orang yang layak untuk dimuliakan, dan dengannya termasuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ikram dhis sultan al-muqsid, memuliakan penguasa yang muqsid, penguasa yang adil. Tiga bentuk tadi adalah min ijlalillahi ta'ala, untuk memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, masih sekian hadis yang ada terkait dengan bab ini. Keseluruhannya 12 hadis. Kita cukupkan sampai hadis yang ke-7. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita. Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat atas apa yang kita kaji bersama. Maka mengingatkan pula pada kesempatan ini, kita tidak lama lagi akan bertemu dengan tamu Allah yang mulia. Maka hendaknya kita muliakan tamu tersebut, bulan yang agung yang ditunggu-tunggu oleh salaf. Maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Masing-masing diri berusaha untuk berpacu dengan amalan-amalan saleh, mumpung kita dipertemukan dengannya. Janganlah kita sia-siakan. Nah, umur kita terbatas, belum tentu kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya. Maka hendaknya kita anggap bahwa mungkin ini Ramadan buat kita yang terakhir. Sehingga perlunya perjuangan, persiapan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga dengan itu kita meraih hasil yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan amalan saleh, dengan iman, dengan dasar iman dan takwa. Allah Jalla wa ala berkenan untuk meridhai kepada kita bersama. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.